Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu al-mahfudzati minal asma'i. Masya Allah. Bab isim-isim yang dijer. Bab yang dijer dari isim. Masya Allah. Al-mahfudzatu salasatun. Yang dijer itu ada tiga. Mahfudun bil harf, ada yang dijer dengan huruf, huruf jer maksudnya. Wa mahfudun bil idofa, ada yang dijer dengan idofa, maksudnya majud dijer dengan mudof. Wa tabi'un lil mahfud, ada yang dijer karena ikut yang dijer. Iya kan? Tiga ini masya Allah. Langsung, al mahfudu bil harf, yang dijer dengan huruf. Fal mahfudu bil harf, wa huwa, maka yang dijer dengan huruf, maka dia adalah ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lam wal kaf hatta wal waw wa ta wa rubba mut wa mundu. Yang dijer dengan huruf yaitu dia adalah yang dijer dengan min, ila, an, ala, fi, al ba bi, al lam li, wal kaf ka, wa hatta. Demikian pula dia yang dijer dengan hatta, wal waw, waw sumpah, wa ta, ta sumpah. Iya, belum tak bilang lagi bak sumpah karena cukup tadi sudah satu kali disebutkan. Iya kan? Wa rubba, rubba, wa mud. Demikian pula yang dijer dengan mud, wa mundu. Dan yang dijer dengan siapa? Mundu. Jangan lupa juga masih ada huruf jer yang lain tiga sebelum ini. Sebelum bab makfudot ini di bab musatna, siapa itu? Kola ada dan hasya. Paham? Itu juga termasuk huruf jer karena kadang kata setelahnya di jer. Kemudian kata beliau, fasabatul ula, maka tujuh yang pertama, mana itu? Min ila an ala fi ba lam. Berapa itu? Tuh? Tujuh. Tujuan pertama, artinya antum kelompokkan sendiri, tujuan pertama. Paham? Tujuan yang pertama, tajurru dhohir wal mudmar. Dia bisa menjer dhohir dan domir. Paham gak ini langsung? Masya Allah, di sini lebih dalam lagi daripada sebelumnya. Tujuan yang pertama bisa menjer dhohir dan domir. Paham? Tinggal contoh. Nah, contoh. Wa minka wa min nuh. Lihat itu, min. Minka wa min nuh. Dia langsung jer apa ini? Dhohir dan domir. Iya kan? Minka domir, minnu itu siapa? Domir. Ilallahi marji'ukum. Mana dia? Ilallahi. Dohir atau domir diajar? Hah? Dohir. Ilahi marji'ukum. Apa yang diajar ini? Domir. La tarkabunna tobakon an tobakin. Apa yang diajar? Apa yang diajar ini? Dohir. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Apa yang diajar? Masya Allah. Wa alaiha wa alal fulki tuhmalun. Apa yang dicari ini? Dohir dan domir. Masya Allah. Mudah. Wa bil ardi ayatun. Mana yang dicari? Apa yang dicari? Al ardi. Dohir atau domir? Wa fiha ma tashtahihil anfusu. Apa yang dicari? Domir. Amanu billahi. Apa yang dicari? Amanu bih. Lillahi ma fis samawati. Lahu ma fis samawati. Hah? Selesai tujuan pertama. Langsung, masya Allah. Fasabatul akhirah. Dan tujuh yang terakhir. Kan semuanya tadi itu ada 14. Paham? Semuanya tadi itu ada berapa belas? 14. Tujuan pertama menjer siapa? Dohir dan domir. Tujuan terakhir sekarang. Takhtasu bid dohir. Itu khusus untuk dohir saja. La tadukhulu al mudmar. Tidak masuk pada domir. Paham gak ini? Tidak masuk pada domir. Mulai dari siapa tadi itu? Alka. Tidak pernah kakak. Nah, itu orang Papua saja bilang kakak. Iya. Paham gak ini? Kalau orang Arab gak bisa bilang apa? Kakak. Yarhamukallah. Dipahami ini. Jadi anda masuk pada siapa? Hah? domir. Cuma masuk pada kemudian kata beliau wa minha, terus dohirnya dirinci, tidak sembarang dohir, tidak sembarang dohir. Apaan tadi orang Papua? Ya. Fa minha ma la yahtasu bi dhahirin mu'ayyi bi ainihi. Di antaranya ada yang tidak khusus dengan dhahir tertentu. Artinya yang penting dhahir umum dajar. Tah? Fa minha, maka di antaranya la ma la, apa yang tidak yahtasu bi dhahirin bi ainihi. Ada apa yang tidak terkhusus untuk dhahir tertentu. Artinya yang penting dhahir. Paham gak ini? Umum dia. Seperti apa? Wahul kaf, wahatta, wal wawu. Yang seperti ini adalah kaf. Boleh antum bilang ka asadin. Boleh antum bilang ka zaidin. Nakiratu ma'rifah. Boleh. Paham gak ini? Tidak khusus dia. Tidak khusus. Wahatta demikian boleh hatta. Paham ya? Boleh nakirah, boleh juga apa? Ma'rifah. Wal wawu. Demikian boleh apa? Wawu. Tidak khusus dohirnya. Umum. Ya nah contoh wardatan kadihani, mana yang diajar? Mana yang diajar? Wa zaidun kal asadi, mana yang diajar? Wa qad tadkhulu ala dhamiri fi darurati syi'ri, dan dia ini yaitu kaf kadang masuk pada dhamir tapi pada daruro apa? Syi'riya. Kalau daruro enggak dianggap itu dikecualikan, daruro baru bisa. Paham gak ini? Seperti apa? Mana contohnya kalau dalam darurat syiria? Ada di bawah itu. Beliau contohkan di syair, di catatan kaki. Kaqauli rojiz. Seperti perkataannya ar-rojiz. Kholat duba, kholat danabati shimalan kasaba. Wa ummu au alin kaha au akroba. Mana dia? Mana dia? Kaha. Ini apa kita katakan ini? Doruro syiria. Paham gak ini? Kecuali doruro. Kan doruro tubihu al-mahduro. Doruro itu membolehkan yang tidak boleh. Paham? Boleh gak makan bangke? Makan bangke? Boleh gak? Hah? Tapi kalau kita akan mati kalau gak makan? Nah, itu namanya apa itu? Doruro. Paham gak ini? Paham mubah? Misalnya antum lagi di pulau terpencil di sana di Muna. Enggak ada ikan, hanya ada monyet. Paham enggak ini? Boleh enggak dimakan mubar? Boleh enggak? Boleh. Kenapa itu? Doruro. Sama juga dengan ini. Asalnya ini kaf tidak boleh masuk pada domir. Tapi kalau doruro? Kalau doruro? Hah? Apa hukumnya? Paham antum? Paham Abdullah? Yakin saudara? Alhamdulillah, jelas. Wanah, dan contoh lain untuk hatta. Hatta matla'il fajri, mana dejer? Mana? Matla'i. Wa qaulihim, dan perkataan mereka, akal tu sama kata hatta ro'siha bil jari. Dia baca jer ro'siha. Karena ro'siha boleh berapa bacaan? Tiga. Boleh ro'saha, hatta huruf atof. Paham? Boleh juga ro'suha. Hatanya huruf apa? Jumlah baru. Pak, dipahami? Boleh, tapi ini beliau bilang dijer. Wanah, dan contoh lain untuk bau. Wallahi warrahmani. Ini contoh untuk siapa ini? Wow, selesai. Wa minama yakhtasu billah wa rabbi mudafan lil ka'bati awliya'il mutakallim. Masya Allah. Di antara yang tujuh tadi itu, ada yang khusus dengan Allah, lafaz Allah. Wa Rabbi dengan lafaz Rabb, berarti dua. Mudofan lil Ka'bati, lafaz Rabb yang disandarkan kepada Ka'bah, atau lafaz Rabb yang mudof liya'il mutakallim. Yaitu Rabbul Ka'bah dan Rabbi. Paham kan? Bisa dia menjer itu. Bisa menjer lafaz Allah, dan hanya menjer lafaz Allah, dan lafaz apa? Rob yang disandarkan kepada Ka'bah, yaitu Rabbul Ka'bah, dan disandarkan pada siapa? Ya mutakallim, yaitu Rabbi. Siapa ini? Wahuwa ta'. Antum tidak akan pernah dapatkan tak menjer selain lafaz Allah dan Rob. Dia selalu tallahi tarabbil Ka'bah tarabbi. Paham itu? Paham saudara? Natallahi tarabbil Ka'bah wa tarabbi wa nadara dan jarang tarrahmani, jarang seperti itu. Tahayatik, jarang seperti itu. Paham gak ini nadara? Apa artinya nadara? Apa nadara? Hah? Jarang. Paham ya? Paham kan? Paham ini, saudara? Songkok hitam. Paham? Betul. Yakin ya? Alhamdulillah. Wa minha ma yaqtasu biz zaman. Di antara tujuh tadi, berarti sudah empat itu ya. Sudah empat ya. Di antara tujuh tadi ada yang khusus menjer zaman saja. Waktu. Dia khusus menjer kata menunjukkan atas apa? Waktu. Siapa itu? Wahomut dan mundu. Antum tidak pernah dapatkan mundu zaidi. Mut zaid. Tidak bisa. Karena dia hanya menjer dohid dan dohidnya harus apa? Waktu. Lihat. Nah, ma ro'aituhu mundu yaumil jum'ati. Mut yaumaini. Antum paham ini? Dia jer apa ini? Zaman. Wa minha ma yaktasu bin nakirat. Ada di antaranya yang khusus nakirat. Dia jer dohir, tapi dohirnya harus apa? Dohirnya harus apa? Nakiro. Paham gak ini? Siapa itu? Wahua rubba. Yang begini amalannya adalah siapa? Rubba. Hanya menjer nakiro. Nah, contoh rubba rojulin fiddari. Mana yang dia jer? Mana yang dia jer? Paham gak ini? Kemudian kata beliau, wakode tadapulu ada domirin go ibin. Kadang dia, siapa dia ini? Rubah. Siapa dia ini? Rubah. Kadang dia masuk pada domirin goib. Domir goib. Tahu domir goib? Tahu domir goib? Huhu. Mulazim lil ifrad wa tadkir. Selalu mufrad mudakar, yaitu hu. Paham? Selalu mufrad, mufrad maksudnya hu. Dan mudakar. Kan seandainya dibilang selalu mufrad berarti bisa dua. Bisa hu dan bisa juga apa? Ha, kan begitu? Tapi tatkala belum bilang mudakkar berarti tidak ada ha. Karena ha ini untuk siapa? Mu'anas. Berarti selalu apa? Hu. Jadi kadang kita dapatkan rubbahu. Rubbahu. Paham gak ini? Tapi ingat, ini kode. Apa artinya kode? Kadang. Jarang. Ya. Kadang. Tadukulu. Kadang masuk pada domir goib. Mulazim lil ifrad wa tadkir, yang selalu mufrad dan mudzakkar, wat tafsir bitamyizin ba'dahu. Dan ini dhamir hu ini dijelaskan dengan tamyiz setelahnya. Artinya kalau ada rubba dia menjer dhamir itu selalu setelahnya ada tamyiz. Selalu setelahnya ada apa? Tamyiz. Untuk apa? Untuk mentafsir, menjelaskan siapa itu hu yang dijer. Paham ini? Mutabikin lil makna, yang sesuai dengan maknanya. Yang sesuai dengan maknanya. Nah, qawlihi, contoh ucapannya. Rubbahu fityatan. Nah, rubbahu fityatan. Hu majrur. Domir mut, mutasil. Majrur bi, rubbah. Fityatan. Aperonya fityatan. Tamis. Ah, ini nanti. Di antara tempat tamis adalah setelah rubbahu. Kalau dia menjer domir. Paham gak ini? Jelas ya? Jelas ya? Kalau dia menjer siapa? Kalau dia menjer domir. Masya Allah. Kemudian kata beliau, wa qadatuh dafu rubba. Kadang dihilangkan rubba. Wa yabqa amaluha ba'dal wawi. Dan tetap amalannya itu setelah waw. Namanya waw ini nanti waw rubba. Namanya waw rubba. Lihat contohnya. Walailin kamaujil bahari arqa sudulahu. Alayya bi anwa'il humumi liyabatali. Lihat. Walailin. Kenapa dijar itu? Dijar dengan waw atau dijar dengan rubba? Dijar majrur dengan rubba mah al-mahdufa. Paham? Paham ini? Asalnya. Warubba laylin kamaujil bahari arqa sudulahu. Dipahami ini? Paham ya? Nah. Kemudian kata beliau, wa ba'dal fa katsiran. dan juga kadang sering dihilangkan rubba setelah fa. Kathir, ini kebanyakannya. Ini banyak. Kalau tadi setelah ya beku amaluha, setelah apa tadi? Wow. Paham? Demikian pula banyak setelah fa. Kakaulihi, seperti perkataannya. Famitliki hubla qada torok tu murdi. Qad torok tuwa murdi'i. Mana dia? Famitliki. Aslinya? Farubba mitliki. Paham gak ini? Ada rubba yang dihilangkan setelah fa. Wa ba'da bal qalila. Demikian pula kadang dihilangkan rubba setelah bal. Tapi ini apa? Qalil. Jarang seperti itu. Kakaulihi, seperti perkataannya. Bal mahmahin kotok tu ba'da mahmahin. Mana dia? Bal mahmahin. Dijar dengan apa itu? Dijar dengan apa itu? Rubba. Aslinya bal rubba mahmahin kotok tu ba'da mahmahin. Paham gak ini? Paham Mubar? Kadang wabidunihinna akol, tanpa mereka itu lebih sedikit. Maksudnya tanpa waw, tanpa fa, tanpa ba, itu sedikit. Akol, kalau koli sedikit, akol lebih sedikit lagi. Sangat jarang. Contohnya rosmidarin waqaftu fi tolali. Mana dia? Dari rosmi. Rosmi, aslinya rubba rosmi darin. Kalau darin majrur karena mudafun ilai. Paham gak ini? Paham Mubar? Paham Mubar? Dihilangkan rubba di sebelumnya. Jelas ya? Selesai pembahasan tambahan. Ini bagus juga pembahasannya. Ziyadatu ma ba'da min wa an wa ba wal ka wa rubba. Ditambahkannya ma setelah min an. Ya min jadinya mimma, an amma, ba bima, kaf kama, rubba rubbama. Paham? Ditambahkan ma setelahnya. Setelah min, an, ba, kaf dan rub rubba. Apa yang terjadi kalau ada ma-nya? Kata beliau watu zadu ma katsiran ba'da min wa an wal ba. Ditambahkan ma kebanyakannya setelah min, an, ba. Banyak dalam Al-Qur'an. Fala takufuhunna an amalil jar. Masya Allah. Kalau ma masuk kepada min, an, ba, itu mimma, anma, bima, bang. Kalau masuk pada ini, ada ma setelahnya. Fala takufuhunna an amalil jar. Maka ma ini tidak menahan mereka dari beramal jar. Maksudnya walaupun ada ma-nya, tetap beramal jar. Tak? Makanya dilihat mimma khotiatihim. Dijer? Dijer? Jer. Amma qalilin. Dijer? Paham gak ini? Fabima rahmatin. Hah? Hah? Bima rahmatin saja. Saya mau yang bukan maknanya. Saya mau yang dijernya. Padahal ada siapa? Padahal ada siapa? Ma. Ma itu tidak menghalangi min, an, ba terhadap amalannya. Hati-hati. Ya, baca kitab Al-Quran, hadis seperti ini. Nah, contoh. Mimma qati'atihim amma qalili fabima naqdihim. Iya. Fabima naqdihim. Tadi dia lihat di buku. Saya kan tidak lihat buku dulu, yang contoh yang kita mau tadi. Jelas ini? Itu. Watu zadu ba'dal kaf wa rubbah. Dan dia juga bisa ditambah setelah kaf dan rubbah. Wal ghalib an takuffahuma 'anil amal. Kebanyakannya ma ini menghalanginya dari beramal. Artinya kalau ada ma setelah kaf dibilang kama. Ada ma setelah rubbah dibilang apa? Rubbama. Ini al-ghalib, kebanyakannya an takuffahuma 'anil amal. Kebanyakannya dia menghalanginya dari beramal. Fayadkhulani hina idzin 'alal jumali, maka ketika itu dia bisa masuk kepada jumlah. Apakah fi'liyah atau ismiyah? Paham gak ini? Karena sudah tidak beramal lagi. Karena sudah tidak beramal lagi ke kaulihi seperti perkataannya rubbama au faitu fi alamin tarfa'an saubi wa syamalatu, mana dia tarfa'an saubi syamalatu, mana dia rubbama au faitu, batal amalannya. Tadinya rubba hanya masuk pada isim, sekarang dia bisa masuk pada fi'il. Paham gak ini? Karena tidak beramal lagi. Wa qawlihi, dan perkataan penyair akhun majidun lam yukhzini yawma mashhadi kama saifu amrin lam tanhunhu mudaribuhu, mana dia kama saifu amrin, saifu dibaca saifu, paham kan ini? Dibaca ropa, tidak dijer, paham ini? Ini al-ghalib kebanyakannya. Wa qadela takufuhuma, dan kadang tidak menghalanginya dari beramal. Artinya kadang beramal, kebanyakannya tidak, tapi kadang apa? Kadang apa? Beramal. Lihat contohnya rubbama dorbatin bisaifin sokili baina busra wa ta'natin najla'i, mana dia? Rubbama dorbatin, menjer, itu menunjukkan dia tidak menghalanginya dari beramal. Wa qawlihi, dan perkataannya juga penyair wa nansuru maulana wa na'alamu annahu kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu, mana dia kaman nasi. Kalau dibaca kaman nasu tidak beramal. Kalau tapi kan disana dia baca apa? Kaman nasi, beramal atau tidak? Beramal. Pare-pare sudah lihat jam, baru setengah jam. Al-maqtudu bil idofa, yang dijadikan kenapa? Idofa, lanjut, masih banyak waktu. Yang dijadikan idofa. Faslun, fasl. Wa ammal maqtudu bil idofa fanah, adapun dijar dengan mudhaf, maka contoh gulamu zaidi, mana dia yang dijar? Zaidi. Wa yajibu tajridul mudhaf minat tanwin, wajib dikosongkan mudhaf dari tanwin. Artinya mudhaf tidak boleh di tanwin kamati, sebagaimana dalam contoh gulamu zaidin. Tanwin enggak gulamnya? Enggak. Wa min nunai atat niyati wal jama', dan wajib dikosongkan dari salah satu nua dua nunnya, musana dan jama'. Enggak boleh ada nun musana dan nun jama'. Jama' siapa ini? Hah? Mudzakkar salim. Kan hanya satu jama' yang punya nun, yaitu jama' mudzakkar salim. Jelas? Jelas palu? Hah? Jelas? Belum? Oh, belum. Tahu. Hah? Alhamdulillah. Iya. Lihat, nah gulama zaidin katibu amri. Lihat itu. Hilang semua apanya? Apanya? Nun. Aksamul idofa min haitu takdiri hadfil jar. Pembagian idofa dari sisi ditakdirkannya huruf jar. Ini sudah kita belajar 3 kali. Ada yang takdirkan makna min, ada yang takdirkan makna fi, ada yang takdirkan makna wal idofa tu ala salatati aksam. Idofa terbagi 3, dilihat dari takdirnya, maknanya. Minha ma yuqaddaru bil lam, di antara ada yang ditakdirkan makna lam, li, milik, untuknya. Wawal aksar, dan ini yang terbanyak. Nah, gulamu zaidin, apa artinya ini? Budak milik Zaid. Watau bubakrin, apa artinya? Pakaian miliknya Bakar. Wa ma asbah dalik, dan apa yang menyerupai hal itu. Wa minha, dan diantaranya ma yuqaddaru bi min, ada ditakdirkan makna apa? Min, dulu sudah dijelaskan sama antum dari kitab dasar dijelaskan. Kalau mudhaf adalah bagian dari mudhaf pun ilai. Wa dalika katsir, dan ini juga banyak. Nah, contoh saubu khazin, apa artinya ini? Baju dari sutra. Wa babu sajin, pintu dari kayu. Wa khatamu hadidin, cincin dari besi. Wa yajuzu fi hadha an-naw' nasbul mudhaf ilaihi ala tamyizi, dan boleh dalam jenis ini dinasab mudhaf ilainya sebagai tamyiz kama taqaddam fi babihi, sebagaimana telah lewat dalam babnya tamyiz, yaitu antum baca apa? Saubun khazan, babun sajan, khotamun hadidan. Cuma kan antum tanwin jadinya. Paham? Sebagai apa irobnya? Sebagai apa irobnya? Selesai. Wa yajuzu rafuhu ala annahu tabi'un lil mudhaf. Boleh juga dirofa sebagai tabi untuk mudhaf, yaitu atau bayan. Yaitu dia sebagai apa? Atau bayan. Paham? Boleh nasab sebagai tamyiz, boleh juga dirofa sebagai atau bayan. Antum bilang apa bacaannya berarti? Saubun khazun, babun sajun, khotamu, khotamun hadidun. Paham kan? Paham ya? Boleh tiga bacaannya, masya Allah. Wa minha ma yuqaddaru bihi, di antaranya ada yang ditakdirkan makna, ada yang takdirkan padanya makna. Ah, makna fi, apa itu? Kata beliau rahmallahu taala, wa huwa qalil, dan ini sedikit. Apa dulu kaidahnya? Kalau mudhaf terjadi pada mudhaf nilai, dilingkupi oleh mudhaf nilai. Paham ini? Ya. Nah, contoh bal makrul laili. Lihat tak? Bal makrul laili, bahkan makar yang terjadi di malam hari. Jelas ya? Jelas ya? Wa ya sahibai sijin. Lihat juga ini, contoh lain. Ya sahibai sijin, wahai dua yang ada di dalam penjara, dilingkupi oleh penjara. Paham gak ini? Tidak bisa dilanjut lagi kayaknya ini. Tapi sudah banyak sekali lihat jam. Tidak tahu kenapa. Besok lagi. Dari tadi dia lihat jam. Ngantuk, daripada tidak masuk, lah.